Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughirah. Summiya bihi tafa'ulan anhu yughiru ayyahjumu 'alal a'da. Wa yud'a al-qamar al-batha wa yud'a qamar al-batha li husnihi wa jamalihi. Sada fi hayati abihi wa huwa asyrafu auladi Qusay wa dhahaba syarafu kulla madhhabin. Wa tusammihi Quraisy al-Fayyad li karamihi. وكان مطاعا في قريش وكان فيه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده لواء نزار وقوس إسماعيل ووجد على بعض الأحجار كتابة فيها أن المغيرة ابن قصي أوصي قريشا بتقوى الله جل وعلا وصلة الرحم مات عبد مناف بغزة هاشم واسمه عمر ويقال له عمر والعلاء li'ulwi martabatihi sada qaumahu ba'da abihi abdi manaf wa inna ma qila law hashim likathrati it'amihi as-sarid liqaumi fi majaa'ah wattafaqa annahu asaba an-nasa sanatu jaddin shadid fa kharaja hashim ila asy-syam fashtara daqiqan wa ka'kan wa qadima bihi makkah fil mausim fa hashama ay kasara al-khubza wal ka'ka wa nahara al-jazara wa ja'alahu saridan wa at'ama an-nas hatta asba'ahum فسمي بذلك هاشما وكان يقال له أبو البطحاء وسيد البطحاء ولم تزل مائدة منسوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء أول الإمام أبو سهل الصعلوكي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أراد فضل الثريد هاشم الذي عظم نفعه وغدره وعم خيره وبره وبكي له ولأكبه ذكره قال ابن الصلاح الأولى حمل الحديث على الأمم وأن المراد تفضيل الثريد من الطعام على باقي الطعام لأن السائر بمعنى باقي فالمراد أي ثريد وهذا لا ينافي بقاء المزية لثريد هاشم على غيره من أنواع الثريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mohon diperhatikan yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, di muka atau belakang, kalau ada ngantuk julek no. Bukan waktunya tidur sekarang ya. Ini waktunya zikir kepada Allah supaya dapat Lailatul Qadar. Itu berarti mata yang tidak punya aturan. Abdu Manaf, datuk Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf adalah Mughirah. Mughirah, kenapa dikatakan Mughirah? Karena kenapa dikatakan Mughirah? Karena tafa'ul annahu yughir ay yahjum 'alal a'da. Disebut Mughirah itu karena dari aghara yughiru ya. Aghara yughiru ini adalah orang yang cepat di dalam menyerang kepada musuh-musuh. Panglima perang ini. Jadi jatuhnya Nabi ini kalau kita lihat kemarin itu tokoh-tokoh. Ya ada yang tokoh di dalam kebijaksanaan, ada tokoh di dalam melindungi, ada di dalam menyerang. Kenapa menyerang musuh itu adalah disebut tokoh dan menjadi satu keunggulan? Karena musuh ini kan mengancam. Kalau sudah mengancam berarti tidak ada satu keamanan. Kalau enggak ada keamanan berarti terjadi masyarakat tadi itu keresahan. Karena itu harus ada diserang musuh tadi itu. Kalau enggak diserang, semakin berkembang, semakin kuat, dan namanya musuh, akhirnya menindas. Karena itu Islam itu mengajarkan untuk siap-siap menghadap musuh setiap saatnya. Fa'iddu lahum mas tata'tum min quwwah. Siap-siap kok kamu itu. Karena kamu itu punya musuh. Dari kekuatan itu kamu harus maksimalkan. Karena musuh itu mengancam. Siap-siap. Coba pikir baik-baik. Kenapa ada polisi, ada TNI, ada zon sipur? Kenapa ada itu semuanya? Bukankah itu semuanya adalah persiapan? Kalau ada musuh menyerang, kalau ada polisi, kalau ada penjahat, kalau ada perampok, kalau ada itu, disiapkan semuanya. Kenapa? Pasti ada. Loh, memang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam ketika turun di bumi, juga setan diturunkan ke bumi. Guna bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din. Aduh. Turun ke bumi satu sama lain, kamu akan menjadi musuh. Itu sudah pasti terjadi di atas bumi ini. Karena itu orang Islam yang menyatakan kita yang tidak punya musuh. Siapa bilang? Di sini perlu kita siap-siap menghadapi musuh. Jangan nanti kalau ada musuh datang baru nanti kelabakan. Baru kelabakan. Musuh itu pasti ada. Karena itu siap-siap untuk menghadapi musuh. Yud'a gamarul batha li husni wa jamali. Mughirah ini dikatakan bulannya kota Mekah, Batha. Kenapa? Ganteng. Jadi datuk-datuknya Rasulullah kalau sing elek-elek. Semuanya dohirnya bagus, hatinya juga bagus. Kemarin sudah pernah kita gambarkan. Husnul wajhi bighairi husnil khuluqi kagindil fi gabril majus, kagindil kal gindil mudi fi gabril majus. Tampan wajah tapi akhlak jelek itu sama dengan lampu yang terang di kuburan orang majusi. Nerangi apa kira-kira? Nerangi orang baca Quran. Nerangi orang yang beribadah mau ziarah di sana. Nerangi apa? Nerangi kucing tukaran. Kuburannya orang majusi, apa yang mau di untuk apa diterangi kuburan itu? Kalau lampu terang ditaruh ada di masjid untuk orang etika. Kalau lampu terang ada di madrasah untuk orang belajar. Kalau di kuburan orang majusi untuk apa? Itu loh, orang ganteng-ganteng tapi akhlak gak bener yang ditampilkan jadi ratu kecantikan kah, cak dan ning kah, atau yang lainnya, tapi akhlak gak ada, itu sama dengan itu. Tapi kalau disebut bulannya kota Mekah, ini berarti selain dia tampan, tentunya karena perhatian dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Baik. Beliau sada fi hayati abih. Beliau bahkan ditokohkan di zaman ayahnya. Siapa ayahnya? Kemarin Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf bin Qusay. Beliau ditokohkan bahkan di masa hidup ayahnya Qusay. Sudah dihormati. Dan memang anak-anak Qusay ini dihargai oleh masyarakat sekitar, tapi yang bernama Abdi Manaf ini lebih dihargai. Beliau juga disebut Al-Fayyam. Apa Al-Fayyam itu? Sesuatu yang meluber. Meluber. Kenapa? Nemen lomani sampai banjir. Likaramihi, sangat membantu orang. Wah, jarang ini. Memang orang kalau loman itu dicintai Allah. As-sakhi qaribun minal minallah. Qaribun minan minannas. Qaribun minal jannah, ba'idun minan minannar. Orang yang loman itu dekat sama Allah, dicintai Allah. Dekat sama manusia, dicintai oleh manusia. Dekat sama surga, jauh dari neraka Allah. Wal bakhil al meditu wal cerikitu. Orang yang kikir itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal minan nas, jauh daripada manusia. Sopo sing seneng? Siapa yang seneng? Nggak pernah ngasih tapi suka nyirik. Kemudian ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, qaribun minar. Karena itu nanti dari kiamat, orang yang numpuk-numpuk hartanya tapi dia bakhil, enggak mengeluarkan zakatnya. Zakat dintin. Zakat itu enggak dikeluarkan semuanya, maka akan dinyatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, silakan berbahagia dengan mendapatkan azab yang menyakitkan. Yo opoi. Berbahagia dengan adab yang menyakitkan. Ya. Yauma tuhma 'alaihi fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahum wa dhuruhum. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adaba bima kuntum taknizun. Dahi-dahi mereka dinyos dengan besi panas. Lempeng mereka dinyos, punggung mereka dinyos, sambil nyatakan, nih yang suka kamu pikir dinyotok, nih yang suka kamu ngeleset, ini yang suka kamu tidur, fadzukul azab, rasakan azab ini, bima kuntum taknizun, karena hasil daripada yang kamu kumpulkan dan tidak kamu keluarkan zakatnya. Tapi kalau mengeluarkan zakat, apalagi loman, nikmal malus soleh dirajulis soleh, indahnya harta yang halal kalau di tangan orang yang soleh. Baik. Wakana muta'an fi Quraisy, ada beliau itu adalah orang yang dipatuhi di kalangan orang Quraisy. Abdul Manaf ini bukan hanya sekedar tampil sebagai orang yang ganteng, yang tampan, yang cerdas gitu aja, tapi dipatuhi. Kenapa dipatuhi? Apa resepnya orang dipatuhi? Orang kalau dipatuhi itu karena memang orang mendapatkan manfaat daripada dia. Orang itu diperhatikan. Orang itu, Pak, kalau kepingin dicintai sama orang, dia harus cinta sama orang. Kalau kepingin dihargai sama orang, dia harus menghargai orang. Ini bukan sapi ini. Ini punya akal semuanya ini. Ketika kamu tadi itu memanfaatkan mereka, sebenarnya mereka sudah ngerti. Ustadz Kigoro memanfaatkan aku. Sebenarnya dia ngerti, cuma kadang-kadang masih diperangi pikirannya. Hati-hati loh. Hati-hati. Yang merasa ditokohkan belum tentu kamu mutok. Belum kamu, belum tentu kamu itu dipatuhi. Kenapa? Kadang-kadang orang lain lebih cinta kepada kamu daripada kamu cinta kepada mereka. Tapi Abdi Manaf tidak demikian. Dia cinta kepada bawahannya, sehingga seluruh bawahannya tadi itu adalah patuh kepada dia. Kira-kira kuda kamu bisa nurut gak sama kamu kalau gak kamu kasih makan? Kontok mangan warek kuda kamu luwe. Ditendang kamu sama kuda kamu sendiri. Kamu punya anjing, kamu warek, tapi anjing kamu lapar. Yuk dicokot kan ambil anjingmu. Binatang aja ngerti dia itu patuh kepada siapa, apalagi manusia. Hati-hati para ustaz, hati-hati para tokoh. Kamu semuanya mumpung turun dicokot ambil muridmu, mumpung turun dicokot ambil wong awam, jadilah orang yang cinta kepada mereka. Koyo Abdi Manaf. Seperti datuk-datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya juga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa menjadi orang istimewa? Apa yang menjadi Abdi Manaf menjadi orang istimewa dan datuk-datuknya Rasulullah yang lainnya? Wa kana fihi nuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada rahasia cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Abdi Manaf. Masya Allah, berkati nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi liwa'u Nizar wa gausi Ismail. Di tangannya ada benderanya Nizar, datuknya. Kemarin sudah diterangkan Nizar. Kemudian juga busur panah Nabi Ismail. Ini adalah satu gambaran. Menyimpan bekasnya orang soleh itu adalah penting. Melestarikan daripada bekasnya orang soleh itu adalah penting. Nih, benderanya dilestarikan, busur panahnya Nabi Ismail dijaga. Kalau diceritakan bagaimana itu Bani Israel dulu dikuasai oleh Jalut, kemudian sampai dijanjikan oleh lisan nabinya saat itu akan di, belum ada raja saat itu, akan dilantik seorang raja. Israel belum ada raja saat itu, raja daripada Israel yang dinamakan Tolut. Tolut tadi itu akan bisa mengalahkan kerajaan Jalut, yang nantinya panglimanya adalah Nabi Allah Dawud. Apa yang tandanya Tolut itu menjadi raja yang bisa mengalahkan kerajaan yang dolim saat itu? Tabut yang diturunkan. Jadi akan diturunkan tabut. Apa di dalamnya tabut? Tabut itu seperti peti. Ternyata di dalamnya tabut tadi itu fihi baqiyatun min ali Musa wa ali Harun. In ayata mulki fihi ayati yakum tabut fihi sakinatun min baqiyati ali Musa wa ali Harun tahmiluhun malaikah. Diturunkan tabut, ternyata di dalam peti tadi itu apa? Ada bekas-bekas daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ulama tafsir banyak berkomentar di situ. Tongkatnya Nabi Musa, sendalnya Nabi Harun, bajunya Nabi Harun ditaruh di peti itu, berkah itu akhirnya mendapatkan kemenangan. Ini kalau berkahnya Nabi Harun, berkatnya Nabi Musa, kalau berkatnya Nabi Muhammad, ada yang lebih hebat. Oh, nak sungguh hebat juga Nabi Muhammad. Yang enggak tahu aja, yang goblok itu yang enggak tahu berkah Nabi Muhammad. Khalid ibn al-Walid di peperangan Yarmuk. Khalid ibn al-Walid di peperangan Yarmuk. Khalid ini mencari sesuatu yang sangat berharga gitu. Loh, mana kopiah saya? Kopiah saya mana? Ini panglima perang ini. Mungkin kopiah mahkota atau kopiah apa yang mahal. Di seluruh pasukan yang cari-cari kopiah saya mana? Saya tidak bisa memimpin tanpa kopiah itu, tidak bisa memimpin perang. Dicari-cari, tidak ada. Pikirannya kopiah yang mahal, yang bagus gitu. Tidak ada, saya bawa kok. Ketemu kopiah yang lama, lungset kabeh. Kelirih wis abu-abu. Ini tak? Iya, betul tadi. Kenapa Anda kok mencari kopiah ini? Ada kopiah yang lebih bagus. Kenapa? Oh, kamu tidak tahu rahasianya tadi. Ketika Rasulullah umroh atau haji, waktu melaksanakan halak cukur, aku langsung merebut jambulnya Nabi. Jadi ketika dicukur rambutnya Rasulullah, jambul langsung aku rebut dan aku masukkan dalam kopiaku ini, aku jahit. Maka tidak ada peperangan yang aku pimpin dan aku pakai kopiah ini kecuali aku mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan aku dimenangkan oleh Allah. Khalid bin Walid, sahabati Nabi. Berkah Rasulullah ya. Bekas-bekasnya Nabi, bekasnya orang soleh, itu harus dijaga. Bukan di bumi, harus di bumi hanguskan. Dirubuno kono. Kenapa? Takut syirik. Kok ini tidak ngerti iman sih An? Kok takut syirik? Kamu itu harus belajar rukun iman dulu. Kamu harus tahu iman itu apa dulu. Kok takut syirik supaya orang tidak syirik? Mana? Cinta sama Nabi syirik itu. Jadi berkatnya Nabi itu syirik. Syirik apa sahabat? Kalau begitu kalau bin Walid syirik dong. Nih, ini satu bukti. Jadi mulai zaman dulu itu melestarikan bekas para nabi orang soleh itu adalah hal yang positif dan itu diteruskan oleh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa wujida ala ba'dil ahjar kitabah fiha. Ditemukan ada di beberapa batu terukirkan di batu. Jadi penting ya, ngukir. Nulis itu penting. Karena itu orang dulu tadi itu kalau supaya wasiatnya atau ucapannya itu diabadikan, dikenang oleh generasi seterusnya, diukir. Saya ini kan enggak. Kadang-kadang kita masuk, ini masjid tahun berapa dibangun? Bola liau. Tidak perhatian untuk dicatat itu. Tidak perhatian untuk dicatat. Saya sendiri tidak tahu nyatat gunanya. Kalau sampai antahnya, tahun biro lahir, garu. Kalau orang dulu dicatat itu semuanya. Dicatat itu semuanya. Diukir di sini. Tulisannya apa? Tentunya yang menulis, yang mengukir ini. Anal Mughirah bin Qusay. Usi Quraisyan bi taqwallah jalla wa ala wasilatir rahim. Aku adalah Mughirah bin Qusay. Aku wasiatkan wahai orang-orang Quraisy, takwalah kepada Allah dan perhatikan silaturrahim. Kira-kira orang kalau wasiat bitaqwallah ini gambarkan orang apa ya? Orang mukmin atau orang kafir? Orang mukmin. Datuknya Nabi enggak ada yang kafir. Semuanya orang hebat, orang mukmin semuanya. Aku wasiatkan kepada orang Gures yang takwa kepada Allah ya. Dan yang kedua, silaturrahim, perhatikan rahim kamu, perhatikan rahim kamu. Tuh lihat. Bagaimana kemarin diceritakan Gusai. Jadi Gusai tadi itu nyari keluarga-keluarga Gures yang ada di pelosok-pelosok, ditarik semuanya untuk dibuatkan rumah, dijamin keperluannya, dikasih modal untuk kerjanya, ditaruh ada di kota-kota. Ditaruh ada di kota Mekah. Silaturahim, penting silaturahim. Ibadah yang sangat tinggi. Saiki gak perhatian kadang-kadang. Man arada an yunsa'alahu fi umrih wa yubarak lahu fi rizki falyabirra walidah walyasil rahimah. Siapa orang yang kepingin panjang umur dan siapa orang kepingin berkah rizkinya, anak turunannya insya Allah nikmati rizkinya. Maka dua resepnya, bakti sama bapak dan ibu, dan kedua silaturahim, dulurmu, misananmu, sepupumu, familimu, kamu perhatikan semuanya. Karena itu enggak gampang orang berhatikan silaturahim. Itu orang yang istimewa, dan itulah wasiat daripada Datuk Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Karena itu insyaallah kita akan teruskan Hasyim panjang cerita Hasyim besok. Insyaallah kita akan bahas ada di Masjid Toha Keraton. Mungkin akan kita awali karena di situ ada hall daripada para habaib. Kemarin sudah diterangkan bahwa Siti Fatimah meninggal di bulan Ramadan. Kemudian Siti Khadijah juga meninggal di bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Hasan meninggal di bulan Ramadan. Kemudian Habib Ahmad bin Ali, sehingga pendidik yang besarkan saya yatim dulu, yang memperhatikan Habib Ahmad bin Ali As-Sigaf, itu meninggal juga di bulan Ramadan. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab yang ada di Hadramut meninggal juga di bulan Ramadan ya. Kemudian Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ya, imam Masya Allah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau juga meninggal di bulan Ramadan. Kemudian Habib Muhammad bin Hud, abahnya Habib Hasan, meninggal bulan Ramadan. Besok kita khuli semuanya. Besok kita khuli semuanya. Karena itu kita berharap semuanya insyaallah hadir besok. Dan alhamdulillah di Habib Abdurrahman sudah menerangkan bagaimana Al-Quran. Saya ingin nambahi sedikit. Mungkin kenapa kok bahasa Arab ya Al-Quran ini? Tadi sudah diterangkan sama Abdurrahman. Kita mau berbicara cetek-cetekan. Kamu cetek-cetekan bahasa Indonesia ini. Ndek-ndekan, kamu ndek-ndekan bahasa Indonesia ini. Yang gampang diterima oleh logika aja. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dengan bahasa Arab, tentunya ditulis dengan tulisan dengan huruf ajat Melayu, kan gitu. Kalau bukan dengan bahasa Arab, maka tidak bisa terjaga. Tambahan dan kekurangannya Pak, iku gampang diselipkan. Kalau bahasa Arab tidak bisa. Tak kasih contoh sampai Nun itu titiknya di atas ada Lek kon tambah siji dadi apa? Ta. Lek kon tambah siji maning? Ta. Berubah mucone. Nun titik di atas satu. Deke dening sor dadi apa? Ba. Kon tambahi satu lagi di bawahnya jadi apa? Iya. Lek gak ono urupe. Lek gak ono titik ya apa? Gak ono. Sret ngono tok. Paham ya? Ha tambah di titik. Dikasih titik di atas. Kasih titik ada di tengah. Jim. Paham ya? Ini i. Sret apa? I. Dikak titik nukur. I. Kon tambah titik ke mana? Yo i. Kon dekek nisor titik. I dalam berubah. Bahasa Arab ini pak kon keliru titik ae. Berubah arti. Berubah arti. Keru titik tok. Contoh jannatun. Apa jannatun? Surga atau kebun. Jannatun surga. Titik kon deket nisor. Ocohane sih iji pisan. Jubatun. Juba. Keliru titik. Hayatun. Titik jim. Geser. Cedek ambil titik bak. Hayatun ulo. Hati-hati loh. Bahasa Arab tidak bisa. Salah titik keliru arti. Salah titik keliru. Bukan bacaannya juga keliru. Karena tidak bisa dirubah. Contoh lagi. Kola. Apa kola itu? Kola bilqaf. Kola. Berkata. Ya. Berkata. Kola. Meninggalkan atau ngusir. Ya. Tidak panjang kofi, lami sepanjang. Lek dipendek dong. Kola, apa kola? Sedikit. Berubah kan? Kalau misalnya saya, apa saya? Aku. Tak tahu no. Saya, ya bodoh. Saya, bodoh. Bahasa Arab tidak iso. Kalau keliru kamu, maka akan berubah semua artinya. Karena tidak bisa. Cara baca. Kola. Berkata kof. Kamu cok. Kala. Terus berubah. Kala ya kilo kailan. Naker. Kala. Tambah. Kala. Capek. Taibah. Kala yakin. Taibah. Capek. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan bahasa sekaligus untuk menjaga keontentikan Al-Quran. Keliru moco, berubah arti. Keliru nulis, berubah arti. Keliru harokat, berubah arti. Tidak ada kecuali dengan bahasa Arab. Itulah rahasia dikatakan Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Wallahu a'lam.